Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Dan demikian pula nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan itu semua walhamdulillah, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran yang mengambil fawaid, faidah-faidah dari kitab Zadul Qari yang disusun oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Humaid Fauzi bin Itsnain hafizallahu taala warah. Nah, kita insyaallah akan masuk kepada bab yang kelima. Bab yang kelima yakni membahas tentang isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah dan basmalah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beristi'adah sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Dan hal ini pula sudah kita singgung dalam penjelasan bab adab-adab membaca Al-Quran. Di mana di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca isti'adah dan basmalah sebelum memulai bacaan Al-Quran tersebut. Dalil atas hal itu semua adalah dari firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk. Nah, ini perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk kita beristi'adah, berta'awud sebelum kita memulai membaca Al-Quran. Adapun makna dari isti'adah adalah altaji'u wa'atasimu billah. Kita bersandar sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan setan yang terkutuk. Baik bisikan-bisikannya ataupun gangguan pikiran, hembusan jahat, demikian pula mantra-mantranya. Kita berlindung dari itu semua kepada Allah Jalla wa'ala. Ini makna dari al-isti'adah. Al-taji'u wa'atasimu billah. Kita berlindung, kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan-kejahatan yang datang dari syaitan. 6. Kemudian, adapun lafaz isti'adah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan beberapa, yakni yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuk yang pertama adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6. Ini sebagaimana dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebiasaan beliau sebelum membaca Al-Quran, beliau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan syayatin. 6. Kemudian lafaz yang lainnya adalah a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang As-Sami', yang Al-Alim, yang Maha Mendengar, mengetahui dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. 6. Kemudian lafaz yang terakhir adalah a'udzu billahi Samii'il 'Aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. 6. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqul. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebiasaan beliau ketika berdiri hendak salat malam, beliau pun mengucapkan takbir, yakni takbiratul ihram. Thumma yaqul, kemudian setelah itu beliau membaca doa istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqul, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu thumma yaqul Allahu akbar kabira. Beliau mengucapkan Allahu Akbar Kabira sebanyak 3 kali. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awudz dengan lafaz a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafhih wa nafih, ya, dari bisikan-bisikan, tiupan-tiupan, ya, mantra-mantra yang diberikan dari syaitan tersebut, ya, kepada manusia. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah Nabi SAW berta'awud, thumma yakra, kemudian setelah itu Nabi membaca surat Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah dan seterusnya. 6 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun tempat isti'adah adalah sebelum membaca Al-Quran. Ya, sebelum membaca Al-Quran. Walaupun di sini lafadznya fa'idha qara'ta, menggunakan fi'il, fi'il madhi. Ya, walaupun menggunakan fi'il madhi. Naam, namun yang dimaksud adalah ya, isti'adah ini dibaca sebelum kita memulai membaca Al-Quranul Kirim. Naam, al-isti'adah bukan termasuk dari Al-Quran. Ya, isti'adah bukan termasuk dari Al-Quran. Adapun hukum membacanya, ya, hukum membacanya ini adalah mustahab ataupun sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Dan inilah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Naam, sebagaimana hal ini pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'atil Ashar, beliau menyatakan zahabal jumhur ila annal isti'adata mustahabbatun fil qira'ah bikulli hal. Bahwasanya isti'adah, membaca isti'adah itu disunnahkan tatkala seseorang ingin memulai bacaan Al-Quran pada setiap keadaan kondisi. Baik fi shalah wa khariji shalah, baik tatkala di dalam salat dianjurkan dan disunnahkan memulai isti'adah terlebih dahulu, atau wa khariji shalah, atau di luar salat. Ya, tatkala kita membaca Al-Quran ya, setelah salat fardu atau yang lain sebagainya. Nah, ini hukum isti'adah menurut jumhur para ulama. Ya, mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian selanjutnya, bagaimana membaca ta'awud dan basmalah? Ta'awud bisa dibaca dengan sir, lirih, ataupun jahr, terdengar ya, oleh orang lain. Keadaan yang dianjurkan oleh para ulama untuk membaca ta'awud dengan jahr. Sekarang pembahasannya, keadaan-keadaan kapan dianjurkan dibaca jahr dan kapan dianjurkan dibaca dengan sir. Hal ini disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr, ya, yang mana beliau menukil ucapan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Yang pertama adalah ketika hendak membaca Al-Quran dengan jahr dan ada orang lain yang sedang menyimaknya. Tatkala ada orang lain yang akan menyimaknya, baik mungkin dia menyetorkan hafalan, ya, dengan itu dia memperdengarkan bacaan ta'awudznya kepada musami'nya. Nah, keadaan yang kedua adalah pada atau dalam keadaan halaqah tadarus, yang mana dia adalah orang pertama yang memulai bacaannya. Tatkala seorang guru menunjuk murid, ya, murid yang pertama tadi adalah orang yang dianjurkan mengeraskan jahr suara ta'awud tadi. Nah, ini ya keadaan-keadaan yang dianjurkan seseorang itu membaca dengan jahr isti'adah tadi, ta'awud tadi. Nah, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Amr rahimahullah, ya, beliau juga menyebutkan dalam An-Nashr, la a'lamu khilafan fil jahr bil isti'ada inda istiftah al-Qur'an wa inda ibtida' kulli qari'in bi'aradin aw darsin aw talqin. Nah, aku tidak mengetahui khilaf terkait dianjurkannya jahr membaca isti'adah tatkala seseorang itu memulai bacaan. Ya, boleh ya, tentunya tatkala ya, di sini tatkala ada orang lain yang akan menyimak bacaannya, atau kulli qari'in bi'ardin aw darsin aw talqin, membaca Al-Qur'anul Karim dalam halaqah, pelajaran, setoran, talqin, maka ini pula dianjurkan untuk dikeraskan bacaannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya, kapan dianjurkan at-ta'awudz dibaca dengan sir, lirih. Di sini para ulama ya, dijelaskan dan dianjurkan oleh para ulama untuk membaca at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan sir pada beberapa keadaan. Ya, pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah tatkala dia sholat. Tatkala dia sholat, ta'awudznya tidak dikeraskan. Nah, sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Iza ta'awadha fi sholat allati yusiru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awudz. Apabila seseorang membaca ta'awudz dalam sholat yang memang sholatnya itu adalah sholat sir, ya, maka ta'awudznya juga disirkan, dilirihkan. Semisal sholat duhur, kemudian sholat asar, ya ini memang ya, hukum asalnya dilirihkan. Adapun pada sholat-sholat yang mana sholat tersebut adalah sholat jahr, seperti maghrib, isya, demikian pula subuh, ya, maka di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih wallahu alam bisawab tetap dilirihkan bacaan isti'adzah tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah tatkala seorang qori tadi memang ingin membaca dengan sir, lirih. Dia ingin membaca surah Al-Baqarah dengan lirih, tidak didengar oleh orang lain. Ya, sehingga tatkala dia memang menginginkan hal itu, maka isti'adzahnya pula dibaca dengan lirih, ya, tidak dikeraskan. Naam, sebagaimana ini pula dijelaskan oleh ya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam An-Nashr. Ya. Idza qara'a sirran fa innahu yusirru aidan. Tatkala orang tadi membaca Al-Qur'an hendak membacanya dengan lirih, maka isti'adzahnya juga dibaca dengan lirih. Kemudian yang ketiga, ketika membacanya dalam satu halaqah seperti majelis talqin, majelis tadarus, ya, dan yang lain sebagainya yang semisal dengan itu, dan dia bukan orang yang pertama, yang bukan orang yang mengawali bacaannya, ya, orang yang kedua atau mungkin orang yang ketiga, ya, maka tidak dijaharkan isti'adzahnya, ya, tidak dijaharkan isti'adzahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebagaimana Imam Ibnul Jazari menyatakan, idza qara'a fid daur wa lam yakun fi qira'atihi mubtadi'an yusiru bit ta'awudz. Jika orang tadi membaca Al-Qur'an dalam suatu halaqah, ya, tapi dia bukan orang yang mubtadi'an, orang yang pertama dalam halaqah tadi yang membacanya, maka ta'awudznya disirkan, dilirihkan. Kemudian keadaan yang keempat adalah ketika membaca sendiri. Baik ia membaca Al-Qur'an dengan suara lirih, ya, contoh dia membaca Al-Baqarah, ya, membaca dengan lirih. Atau suaranya itu dijaharkan, suara suratnya, membaca suratnya, surat Al-Baqarah contoh, dia jaharkan, ya. Maka tatkala dia sendirian, ya, dianjurkan untuk dilirihkan ta'awudznya wallahu a'lam. Ya, sebagaimana ini pula dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashr. Idza qara'a khalian sawa'un qara'a jahran aw sirran. Ya, disunahkan, dianjurkan melirihkan isti'adzah tatkala dia membaca sendirian, tidak ada orang. Ya. Baik membaca Al-Qur'annya itu dikeraskan, ya, membaca Al-Baqarah contoh, atau memang membaca Al-Qur'an tadi niatnya dengan sir, ya, lirih. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, keadaan-keadaan yang dianjurkan, kapan seseorang itu dianjurkan untuk dijahar isti'adzahnya dan kapan seseorang itu dianjurkan untuk dibaca sir isti'adzahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini ada catatan, Jika seseorang atau seorang pembaca terhenti bacaannya karena hal yang tidak bisa dihindari, seperti batuk, bersin, ya, atau memang merasa perlu menafsirkan beberapa kalimat, maka ia tidak perlu mengulang ta'awudznya. Ya, dia tidak perlu mengulang ta'awudznya. Contoh, seorang sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia terhenti pada ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah. Terhenti dalam ayat yang kelima. Mungkin terhenti karena batuk, bersin, atau memang dia sedang mentafsirkan ayat tersebut. Maka tidak perlu dia mengulangi ta'awudznya. Hendaknya bagi dia melanjutkan kembali bacaan. Tidak perlu mengulanginya. Nah, sebagaimana ini pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Ya, idza qatta'a al-qari al-qira'ata li'aridin min su'al aw kalamin yata'allaq bil qira'ah, hukmul isti'adzah lam yu'id al-isti'adzah. Naam. Namun jika ia menghentikan bacaan dikarenakan hal-hal yang menyibukkan, seperti dia sedang berbincang-bincang dengan saudaranya, mengobrol atau yang lain sebagainya, dia berhenti memang, kemudian dia melakukan pekerjaan yang lain, maka dia hendaklah untuk mengulangi bacaan ta'awudz tadi. Naam. Sebagaimana ini pula dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, "Lau kana al-qat'u i'radan 'anil qira'ah," kalau dia itu membaca atau memutus bacaannya itu karena memang ingin berhenti. Contoh dia ke kamar mandi, sedang membaca surah Al-Baqarah, kemudian dia ke kamar mandi, ingin menunaikan hajat. Kemudian dia kembali lagi ke masjid, ingin melanjutkan bacaannya. Ya, maka hendaknya bagi dia untuk mengulangi lagi bacaan ta'awud tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini beberapa ahkam terkait hukum bacaan al-isti'adah. Kemudian selanjutnya adalah bacaan basmalah. Yang mana basmalah ini lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah tertulis dalam mushaf di setiap awal surah, kecuali di awal surah At-Taubah. Para ulama, ya, mereka sepakat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Quran. Bagian dari Al-Quran. Nah, jika seorang telah selesai membaca surah hingga akhir, kemudian hendak dilanjutkan dengan surat berikutnya, maka di sini ada suatu permasalahan. Apakah basmalah yang terletak di antara dua surat tadi dibaca kembali? Nah, maka dalam hal ini para ulama qurra berbeda pendapat. Ya, para ulama qurra berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membacanya, seperti riwayat Hafiz dan Jumhur, mayoritas ahli qiraah, ya, membaca, ya, basmalah tadi. Contoh, dia membaca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca surah Al-Ikhlas, melanjutkan bacaannya kepada surah Al-Falaq. Ya, maka pada qiraah Hafiz dan Jumhur, ya, membaca basmalah kembali sebelum memulai bacaan atau surah Al-Falaq. Nah, ini wallahu alam bissawab. Sebagian yang lain tidak membacanya sama sekali, sebagian qiraah, seperti dalam qiraah Hamzah. Ya, seperti dalam qiraah Hamzah. Nah, apa hukum membaca basmalah di awal surat? Para ulama di sini berbeda pendapat dalam hal ini, karena mereka berbeda pandang tentang kedudukan basmalah tersebut. Yang mana pendapat mereka adalah, yang pertama, basmalah yang tertulis di awal surah adalah bagian dari seluruh surat, sehingga wajib dibaca di awal surat. Ya. Yang pertama, pendapat yang pertama, basmalah itu adalah salah satu, ya, bagian dari setiap surat, sehingga wajib untuk dibaca. Basmalah termasuk dari bagian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sehingga tatkala kita membaca surat-surat tadi wajib dibaca basmalahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, basmalah yang ada di awal surah adalah bagian dari surah Al-Fatihah saja dan bukan bagian dari surat yang lain. Sehingga basmalah ini wajib dibaca hanya tatkala kita membaca surah Al-Fatihah. Adapun membaca surat-surat yang lain, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, hukumnya mustahab sunnah. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, basmalah adalah ayat tersendiri, ayah mustaqillah, ayat yang tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan baina as-suratain, memisahkan antara dua surat dan diturunkan dalam rangka tabarruk, mengharap barokah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada pada surah Al-Fatihah. Al-Basmalah dalam surah Al-Fatihah adalah ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri. Bukan termasuk dari bagian dalam surah Al-Fatihah. Sehingga membaca Al-Basmalah dalam setiap surat hukumnya mustahab secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga tatkala kita sholat, ya, tatkala kita sholat, dalam salawat kita, dalam salat-salat kita, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kalau kita berpendapat bahwasanya, ya, basmalah adalah bagian atau ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah, maka kita wajib membaca basmalah. Ya, tatkala kita tidak membacanya, maka salatnya tidak sah. Namun tatkala kita berpendapat dengan pendapat yang ketiga tadi, yang terakhir kita sebutkan, ya, bahwasanya basmalah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah juga, maka tatkala seseorang itu tidak membaca basmalah ya, dalam sholatnya, maka sholatnya sah. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana hukum membaca basmalah di tengah surat? Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan dalam Hirzul Amani yang dikenal dengan kitab Asy-Syatibiyah bahwa seseorang yang membaca di tengah surat maka diberi pilihan antara membaca basmalah atau tidak. Ya, contoh, dia sedang membaca di pertengahan surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran atau mungkin surah Al-Maidah atau surah yang lain. Apakah diperintahkan untuk membaca basmalah atau tidak? Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwasanya boleh memulai bacaan dengan basmalah atau tidak membaca basmalah. 6. Beliau menyatakan wa fil jazai khuyyira man tala. Yang maknanya kurang lebih wallahu alam, dan orang-orang yang ingin memulai bacaan di pertengahan ayat atau pertengahan surat, baik itu dimulai dari ayat yang kedua pada surah tersebut, khuyyira man tala, ya, dia boleh memilih antara al-ityan, ya, mendatangkan atau membaca basmalah atau tidak membaca basmalah. Nah, ini perkataan al-imam Asy-Syatibi rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Ibnul Jazari 6 juga menjelaskan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu membaca basmalah ya pada pertengahan surat. 6 hal ini dijelaskan dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Al-Imam Asy-Syatibi menyatakan ya juzu fil ibtida' bi awsat as-suwar mutlaqo. Dibolehkan untuk membaca basmalah secara mutlak. 6. Ketika seseorang itu memulai bacaan dari pertengahan surat. Surat apapun. Siwa baro'ah. Kecuali surah baro'ah. Ini surah apa? At-Taubah. Nah, ini ya penjelasan dari kalangan para ulama, Imam Ibnul Jazari, Asy-Syatibi rahimahumullah, sehingga tatkala kita sedang membaca di pertengahan atau memulai bacaan pada pertengahan surat, maka boleh memulai ya dengan membaca surah atau membaca dengan basmalah atau tidak dengan membaca basmalah. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Walaupun kebolehannya itu mutlak, ya, walaupun kebolehannya ini mutlak. Namun mayoritas ahli qiraah dari negeri Irak ya, lebih memilih untuk membaca basmalah, ya, untuk membaca basmalah. Naam, contoh memulai bacaan pada firman Allah fid dunya wal akhirah. Ya, ada pada pertengahan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Menurut pendapat ulama qiraah dari negeri Irak, maka tatkala kita hendak membaca ayat tadi dianjurkan untuk membaca basmalah. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah ila akhirih. Naam. Sedangkan mayoritas ulama qiraah dari negeri-negeri Maghrib, ya, demikian pula negeri Andalus, lebih condong untuk tidak membacanya. Ta'awud, kemudian membaca surah atau membaca ayat-ayat tersebut. Nah, bisa kita merujuk kepada kitab An-Nashr fi Qiraah Al-Ashr. Nah, sebagaimana ini pula dijelaskan oleh beliau, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ya, terkait hukum atau pendapat-pendapat tersebut membaca basmalah pada pertengahan surat. Ya, beliau menyatakan ala ikhtiyaril basmalah jumhurul iraqiyin. Para ulama Irak, ya, mereka lebih memilih, ya, untuk membaca basmalah tatkala seseorang memulai pada pertengahan surat. Wa ala ikhtiyari adamiha jumhurul magharibah wa ahlul andalus. Ya, adapun ulama Maghrib dan ulama Andalus lebih memilih untuk tidak membaca basmalah. Naam, ini pembahasannya adalah ketika kita membaca di pertengahan surat. Naam. Boleh membaca basmalah sebelum memulai bacaan tadi atau tidak. Naam. Kemudian pembahasan selanjutnya, menurut Imam Ibnul Jazari, Asy-Syatibi menganjurkan bacaan basmalah setelah membaca ta'awud. Ketika hendak membaca semisal ayat kursi ataupun ayat ilaihi yuraddu ilmussa'ah. Naam. Imam Ibnul Jazari mengatakan kana Syatibi ya'mur bil basmalah ba'dal isti'adah. Asy-Syatibi memerintahkan kita untuk membaca basmalah setelah membaca isti'adah pada ayat kursi, contoh Allahu la ilaha illahu. Ya, sebelum membaca ayat kursi dianjurkan membaca basmalah. Atau ayat ini ilaihi yuraddu ilmussa'ah. Ya, yang mana artinya adalah hanya kepadanya lah, ya, yakni kepada Allah Jalla wa'ala dikembalikan terkait ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Alasannya apa? Ya, alasannya karena hal itu supaya tidak ada kesan bahwa dhamir ha ilaihi, ya, kepadanya ini kembali kepada syaitan, ya, agar tidak ada ishtibah kesamaran padanya. Naam. Atau ayat-ayat yang semisal dengan itu semua. Kemudian, ya, Imam Ibnul Jazari mengkiaskan ucapan Asy-Syatibi, ya, dari ucapan yang di atas, bahwa bila hendak atau bila yang hendak dibaca ayat yang semisal dengan la'anahullah, Allah melaknatnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan mengancammu dengan kemiskinan. Ya. Ayat-ayat yang semisal ini, maka sebaiknya cukup membaca ta'awud dan tidak membaca basmalah. ya, tidak membaca basmalah. Karena di sini juga sama, sedang ya membahas tentang asyaitan, ya, sedang membahas syaitan. Syaitan mengancammu dengan kemiskinan, mendorongmu untuk berbuat kejelekan. Naam. Karena kalau kita membaca basmalah, ya, ditakutkan ada ishtibah, kesamaran. Wallahu alam bissawab. Naam. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Baz memberikan fatwa, memfatwakan bahwa ketika seorang membaca ayat ini atau ayat tidak dari awal surah, maka hanya disyariatkan membaca ta'awudz saja dan tidak membaca basmalah. Ya, ini ya umum fatwa yang diberikan oleh atau dikeluarkan dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Semakna dengan hal ini pula fatwa dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, menurut beliau secara khusus Allah memerintahkan kita untuk membaca ta'awud ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana ayat yang sudah kita baca, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Dan tidak ada perintah untuk membaca yang lain. Sehingga ini menjadi dalil yang mengkhususkan keumuman hadis, yang maknanya setiap amalan yang tidak diawali dengan basmalah maka tidak ada barokah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ini beberapa ya penjelasan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan basmalah. Naam, yang pertama ya tadi, bagaimana tatkala kita memulai bacaan di pertengahan surat, apakah dianjurkan membaca basmalah atau tidak? Maka di sini boleh membaca basmalah atau boleh tidak membaca basmalah. Naam, intinya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian setelah itu adalah beberapa cara menggabungkan isti'adzah dan basmalah. Beberapa cara menggabungkan isti'adzah dan basmalah. Jika seseorang membaca ya dari awal surah selain surah At-Taubah atau membacanya di tengah surat kemudian membaca basmalah, maka ada empat cara ya dalam membacanya. Yang pertama, memisahkan isti'adzah, basmalah dan ayatnya. Ya, contoh tatkala kita membaca Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti lagi. Kemudian qul huwallahu ahad. Dipisah. Ya, istilahnya adalah qat'ul jami'. Ya, dipisahkan semuanya. Yang kedua, menyambung isti'adzah basmalah dan disambung juga dengan ayat yang setelahnya. Namanya waslul jami', disambung ketiga-tiganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, disambungkan semuanya. Yang ketiga, menyambung isti'adzah dan bismillah atau dan basmalah. Kemudian berhenti. Ya, kemudian setelah waqaf berhenti membaca ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian qul huwallahu ahad. Ya. Ini cara yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, membaca isti'adzah dan berhenti kemudian menyambung basmalah dengan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambungkan basmalah dan ayat pada surat tersebut. Nah, ini ya cara membaca isti'adzah, basmalah dan ayat yang setelahnya. Kemudian setelah itu ya, bila seorang ingin membaca dua surat dan kedua surat tersebut dipisahkan dengan basmalah. Ya, dipisahkan dengan basmalah. Maka ada tiga cara yang dibolehkan dalam membacanya. Yang pertama, berhenti di akhir surat pertama. Berhenti kembali pada basmalah, lalu membaca awal surat yang setelahnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kembali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disambung semuanya, ya. Lafadz walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian bismillahnya disambung dan disambung juga dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, disambung semua, ya. Membaca ayat terakhir dari surat yang pertama tadi, contoh tadi surah Al-Ikhlas, disambungkan dengan basmalah. Kemudian disambungkan pula dengan awal surah, ya, sekaligus, yakni surah Al-Falaq, ya, ayat yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, berhenti di akhir surat, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan ayat yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini cara yang ketiga. Yang keempat, menyambung akhir surah dengan basmalah. Ya. Menyambung surah dengan basmalah lalu berhenti. Ya. Tidak dibaca ayat yang setelahnya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Tidak melanjutkan bacaannya. Nah, maka cara yang demikian adalah cara penggabungan yang tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh, ya, membaca dengan cara demikian. Kenapa? Sebab basmalah itu diletakkan di awal surat, bukan pada akhir surat. Bukan pada akhir surat. Maka cara yang seperti itu tidak, ya, tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jika seseorang berada pada penghujung surah Al-Anfal, kemudian ingin melanjutkan kepada surah At-Taubah, yang mana pada surah At-Taubah itu tidak ada basmalah, maka di sini ada tiga cara. Cara yang pertama, disambung akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, ini disambungkan semuanya. Yang kedua, waqaf pada surah Al-Anfal, kemudian melanjutkan lagi, ya, surah At-Taubahnya. Inna allaha bikulli syai'in 'alim. Waqaf. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, ini waqaf, ya, memisahkan antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah dengan mewaqafkan. Yang pertama disambung, yang kedua diwaqaf, yang ketiga saktah. Apa itu saktah? Berhenti tanpa kita mengambil nafas. Berhenti sejenak. Contoh, innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, cara, ya, menggabungkan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Bisa disambungkan, yang mana dengan disambungkan itu menuntut untuk diidgomkan, ya, diidgomkan, ya, mim kepada ba, ya. Kemudian yang kedua diwaqaf, berhenti pada akhir surah Al-Anfal, kemudian ibtidaknya langsung masuk kepada surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah tanpa basmalah. Yang ketiga disaktah pada akhir surah Al-Anfal, yakni berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan ya awal pada surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah tadi. Ini wallahu a'lam bishawab terkait ya beberapa ahkam atau hukum-hukum ya terkait isti'adzah dan al-basmalah. Walhamdulillah kita selesai membaca bab yang kelima. Naam, kita cukupkan insyaallah taala pembahasan ya pada pertemuan kali ini. Lanjut atau enggak? Hari Jumat. Ya, satu sesi aja. Naam, berhubung ini hari Jumat, kita cukupkan satu sesi insyaallah taala. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab yang keenam mengenal makharijul huruf, dan yang selanjutnya kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ya dan mengambil fawaid dalam kitab ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.